Mitra bisnis maraknya kerusuhan serta kericuhan dalam proses pemilihan kepala daerah di penjuru tanah air memang memicu kekhawatiran dari segenap elemen bangsa atas dampak negatif dari masalah ini bagi keamanan, kesatuan, hingga perekonomian, mengingat social cost dan economy cost yang ditimbulkan dari masalah ini sangatlah tinggi, bahkan tidak sebanding dengan benefitnya. Akibatnya, muncul beberapa wacana yang menyebutkan kondisi di era Orde Baru lebih baik dibandingkan era reformasi. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada pendapat yang mengajak segenap elemen bangsa untuk kembali ke era Orde Baru yang dinilai lebih aman serta tertib. Apa pendapat Bapak? Wah, orang yang punya pikiran gitu nggak pernah mengalami masa itu atau masa itu ikut menindas. Kita yang ditindas ngomong begini mana bisa? Besok pagi kita ada di Kodim, kepala digundulin, muka bonyok-bonyok gitu kan. Lusa kita di CPKI kan gitu. Lantas apakah kita tidak bisa mengadopsi sistemnya saja, Pak, dengan tetap membiarkan orang untuk bebas berdemokrasi, Pak Hermawan? Nggak bisa juga. Saya mau tanya, mana ada pengusaha bisa besar waktu itu kalau nggak nyantol, nggak KKN, kan? Jadi kita-kita yang koret-koretan ini terimangin. Ini yang kita lihat kekerasan politik di pilkada-pilkada, kemudian social cost yang tinggi, economic cost yang juga tinggi, gitu ya, segala macam. Itu bagian dari ekses-ekses yang harus kita perangi, gitu. Tikus-tikus di dalam rumah, dinding bocor, atapnya bocor, gitu. Itu yang kita benahi. Tapi secara prinsip, rupanya kita perlukan, jangan kita robohin, gitu. Iya. Nah, ini jauh berbeda dengan, saya dikritik banyak teman, ya kan. Wah, Kiki udah gak seperti dulu lagi, sikapnya keras, ini apa sih. Lalu saya bilang, dulu yang punya rumah sendiri yang mau ngerobohin, ya kita bantu aja kan ngerobohin gitu lah. Daripada kita ikut numpang di situ, anak-anaknya kebocoran semua, ya kita robohin, kita bikin rumah baru. Rumah baru sekarang udah jadi. Tapi rumah baru kita kan masih compang-camping dan banyak tikusnya ya, Pak? Ya, masih aja kadul, masih ada banyak tikusnya. Nah, kita tata itu. Kita ketokin aja yang tinggal di situ, di dalamnya gitu. Rumahnya jangan dirobohin lagi kan. Itu yang kita benahi. Secara prinsip, rupanya kita perlukan, jangan kita robohin gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.